billahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban barakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. أشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Jazakumullah. Ikhwatul iman, bapak-bapak ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa duduk bersama-sama untuk belajar bareng sebagai tugas kita dan kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk mengkaji, mentadabburi ayat-ayat Al-Quran dan mempelajari sunnah Nabi SAW. Dua sumber ilmu ini wajib kita kaji, wajib kita pelajari. Sebab dengan mempelajari dua sumber ilmu ini, kita bisa merealisasikan dua kalimat syahadat. Ya. Jadi kita sulit mengamalkan konsekuensi dua kalimat syahadat kalau kita tidak memahami dua kandungan ilmu ini, Al-Quran dan Sunnah. Coba dua kalimat syahadat itu, ikrar yang kita ucapkan pertama, asyhadu an la ilaha illallah. Kalimat ini ada konsekuensinya. Ada konsekuensinya. Demikian pula wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah itu juga ada konsekuensinya. Nah, supaya kita bisa memenuhi konsekuensi dua kalimat syahadat ini, mau tidak mau, kalau bahasa Arab itu labudamin itu tidak boleh tidak. Kenapa artinya? Dua kalimat yang kita ucapkan itu pertanggungjawaban di hadapan Allah. Apa konsekuensi? Sama dengan kita habis kodil itu. Ya, seiring kamu melalui pada dimana sih kedua? Yes, ada macam di pokok. Aku terima nikahnya itu, akad nikah itu, setelah itu konsekuensinya itu berat. Ya, Gak cukup selesai kopi itu selesai boten. Ini namanya gak tanggung jawab. Sama dengan kita bersadar setelah itu selesai. Doa tanggung jawab ini. Supaya kita tahu dan bisa memenuhi tanggung jawab dua kali masa dan itu wajib. Kenapa? Konsekuensinya itu ada di dalam Al-Quran dan ada di dalam sunnah-sunnah Nabi. Di situ ada haknya Allah dan ada haknya Rasul. Setelah kita mengucapkan itu, kita punya kewajiban dan Allah punya hak atas kita. Sama dengan ketika akad nikah itu, setelah akad nikah kita punya kewajiban kepada siapa? Istri, dan istri punya hak. Itu harus dipenuhi, kalau tidak gimana? Kita tidak menjadi suami yang bertanggung jawab. Maka kita upayakan harus belajar. Kalau tidak, kita tidak akan pernah benar keislaman kita selama. Kita tidak akan pernah bisa benar berislam tanpa petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, maka mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dan kekuatan lahir batin agar kita bisa merealisasikan ilmu-ilmu yang kita pelajari. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, bapak-bapak sekalian, menindaklanjuti materi kita tentang iman kepada Al-Quran, bahwa iman kepada Al-Quran pun juga ada konsekuensinya. Maka malam ini kita akan membahas satu tema yang sangat penting sekali. Kita ambil dari sebuah kitab Kutaib itu kitab kecil yang ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Ahmad Al-Mazyar dan Profesor Dr. Adil Asyafi. Itu beliau menulis sebuah kutaib kecil yang cukup masya Allah bagus sekali, yang diberi judul Ilaik Ya Mahabbatul Quran, untukmu wahai para pecinta Al-Quran. Nah, malam ini kita akan bahas mukadimahnya, karena di dalam wasiat agung bagi para pecinta Al-Quran itu nanti ada tiga wasiat. Wasiat pertama mengenal tentang sifat-sifat Al-Quran. Ayo, panjenengan dengan saya mengaku punya kitab, gak ngerti sifatnya, itu akan menjadi bencana bagi kita di akhirat. Ayo, sampai punya istri, bujuk sampe ciri ya Allah, gak perlu aku pilih. Punya istri tapi gak ngerti sifat-sifat istri. Ini katanya nambah lu. Penyakitan. Ya. Ini wajib tahu. Gimana kita punya kita sifat kita, kita enggak tahu. Mungkin kalau sekarang enggak masalah kita. Alasan enggak kober, alasan repot, alasan sibuk, alasan ustaz, alasan banyak yang memaklumi. Oke, enggak apa-apa, mungkin begitu. Tapi apakah alasan ini diterima di sisi Allah Ta'ala? Ketika kita kembali kepada Allah dan paham dengan Al-Quran, apa itu dibiarkan oleh Allah kira-kira? Apa kita nanti gak dipahitu sama Allah? Kalau repot-repot apa? Kok sampai tidak ada waktu untuk belajar Al-Quran? Coba kalau repot-repot apa? Kalau sibuk-sibuk apa? Betulkah sesibuk itu sehingga engkau tidak punya waktu untuk mempelajari kitabmu? Apa itu nanti bisa diterima alasan itu di hadapan Allah? Itu yang menjadi persoalan. Kalau sekarang, ya usah kepingin, usah repot, oh, gini, itu gak mau ngapain, lembut, ya, Akwan, ngapinten, saya masih sibuk. Insyaallah kapan-kapan. Nanti kalau ada jadwal dikandangi lagi, gitu. Mungkin itu bisa kita maklumi, tapi apakah itu diterima alasan itu di hadapan Allah? Itu tolong diingat-ingat itu, Pak. Saat kita dihadapkan oleh Allah Ta'ala, lalu dimintai pertanggungjawaban tentang bagaimana kita berislam. Ditanya tentang kitab, kita gak bisa jelaskan apa itu kitab kita, bagaimana isinya, bagaimana sifat-sifatnya. Pun ya, jadi dalam nasihat agung itu nanti membahas tentang tiga hal. Satu, tentang apa? Sifat-sifat Al-Quran. Yang kedua, tujuan-tujuan Al-Quran diturunkan. Dan yang ketiga, apa kandungannya? Nah ini, menggapai mujizat Al-Quran. Yang ini membahas tentang keutamaan-keutamaan Al-Quran. Itu nanti akan kita bahas secara bertahap. Dan malam ini ada sebuah nasihat yang sangat menarik, sangat indah dan penuh dengan sentuhan. Nasihat ini disampaikan oleh sahabat Abdullah ibnu Mas'ud. Ya, disampaikan oleh sahabat siapa? Abdullah ibnu Mas'ud. Yang dinukil di dalam kitab Az-Zuhud yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Mari kita simak apa nasihat-nasihat dari sahabat Ibnu Mas'ud kepada para pecinta Al-Qur'an ini. Qala Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, yang bagi keharusan lihamilil Quran bagi para pembawa Al-Quran. Nah, orang-orang yang belajar, orang-orang yang mencintai Al-Quran, yang mengkaji Al-Quran, keharusan bagi mereka apa? Satu, an ya'rifa bilailihi idan nas na'imun. Ya, hendaknya mereka menghidupkan malamnya, menghidupkan malamnya di saat manusia yang lain sedang tidur pulas. Itu wasiat pertama. Keharusan bagi para pelajar Al-Quran, bagi pengembang Al-Quran, bagi para pecinta Al-Quran, untuk menghidupkan malamnya di saat orang lain sedang tidur pulas. Jadi pesan pertama apa ini? Kita dianjurkan apa? Qiyamul Lail. Pun evaluasi bagaimana selama ini kita menjaga Qiyamul Lail kita. Ya, bagaimana kita menjaga Qiyamul Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Secara khusus bagi para pecinta Al-Quran, tidak pantas, tidak layak bagi para pengemban Al-Quran menghabiskan waktunya dengan tidur. Tidak pantas. Kenapa sahabat Ibnu Mas'ud mewasiatkan Qiyamul Lail itu diletakkan di dalam nasihat pertama? Karena Al-Quran yang kita pelajari ini, Pak, itu Allah namakan qaulan tsaqilah, ucapan yang berat. Nasihat kajian ini disebut qaulan tsaqilah, ucapan yang berat. Gak setiap orang mampu mendengarkan nasihat, Pak. Saya ketipan nih. Uang isok dalam bal-balan telung jam kuat, tapi lu gak usah jam uang mengaji dulu mesti kuat. Kenapa? Nasihat itu ucapan yang berat. Ngaten. Wong kula nek diundang walimah niku sak durunge ngaji niku dinajeni di sekalu sendiri. Ngapunten Ustaz dia. Ngapunten. Mriki niku tiyang nek ngaji niku mboten satu wudu. Nggih. Paling banter niku setengah jam Ustaz. Walimah nggih insyaallah. Dungu niku setengah jam, dungu 5 menit ungu watuk kabe. Ya wakil ngertos abot abot nih kabung hati nih kuat boten kuat apalagi membawa Al-Quran. Makanya sebelum Nabi menerima wahyu-wahyu yang lain, sebelum menerima perintah, sebelum menerima larangan, Nabi diperintahkan pertama kali apa? Qiyamul lail. Sebelum menjalankan tugas yang berat ini, qiyamul lail diperintahkan oleh Allah kepada Nabi, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus aw zid alaihi qalila wa rabbil qur'ana tartila inna sanulqi alaika qawlan tsaqila. Wah, itu kalimat yang berat, tidak setiap orang mau mendengarkan kajian Al-Qur'an. Orang kadang-kadang mau mendengar turun mesti nek mampu melakoni. Kenapa? Abot nerima perintah ini. Apa mana nerima larangan? Abot banget. Sangat dipahami. Jadi mungkin di sini letak rahasianya. Kenapa kita senang ngaji tapi enggak senang melakoni? Ternyata apa? Sholat malamnya lemah. Makanya jiwanya ikut lemah. Kemungkinan di situ. Ayo dievaluasi lagi. Dievaluasi lagi. Kekuatan jiwa itu ada di dalam qiyamul kewibawaan, kemuliaan. Ya, sabitul qalb, keteguhan hati itu ada di dalam qiyamul lail. Maka jangan ditinggalkan. Al-Qur'an itu beban. Apalagi menghafal nanti kita. Makanya kula mirsakan salah satu kelemahan. Kenapa kok ngapal rada angel? Ojo tiga alasan. Anu Ustaz, wis tuwa. Sampe niku penyakit ini kula niki. Nek kene apalan wis tuwa. Iku ana e kula mirsakan. Ayo coba mulai umur sakmene sampai sekian puluh tahun, berapa yang sudah mampu kita hafal? Kenapa tidak tambah-tambah hafalannya? Apa memang sulit atau tidak sungguh-sungguh dalam menghafal? Itu kan dipertanyakan itu. Saat ini soalnya Pak Noles dengan 1000 alasan, tapi di hadapan Allah kita nggak punya alasan lagi. Itu tolong dicangkan baik-baik. Dicangkan baik-baik. Apa alasan-alasan kita? Maka kita dulu. Amin. Kemarin saya beberapa waktu yang lalu sholat di masjid Lingkar Timur sana, di musola kita ngaji. Sering saya ceritakan itu ada seorang mualaf umurnya sudahan mualaf. Saya sholat masbuk, dia jadi imam. Bacaan itu bagus banget. Bacaannya bagus, tartilnya bagus, makhrajnya bagus, hafalannya bagus. Hafalannya bagus. Matur sholat kenalan. Nah, Pak ngapunten jenengan bagus bacaan ini Qurannya. Pak Ustaz kula niki belajare sak gonggon. Jadi ternyata beliau itu kalau belajar niku Pak sholat di masjid mana gitu ya. Kok si imamnya api bacaan ini penak dinteni Pak. Tidak, assalamualaikum, salam Ustaz, saya ini mu'alaf, tolong ya Ustaz berkenan gak, saya baca sangat simak, satu surat aja, surat yang pendek itu Pak, jadi disimakkan di beberapa masjid, jadi gurunya ada ini, kalau sampai gurunya ini Pak, Guru maca Quran ini kira belum bersama ini. Katuwe. Besok. Kok bisa kula bersama ini katuwe guru ke Quran itu kok tipe. Itu berat jawabnya di hadapan Allah jamaah. Berat jawabannya dengan Allah itu pakai. Kalau guru tak bacaan kula bersama ini gelutak ke karu-karuan. Ayo disimak, saya itu kalau umroh saya sempatkan lagi, Pak. Duduk bersama masai-masai yang di Madinah. Dan tiang-tiang ini, apa? Dan jaga-jaga ini, masjid Nabawi itu kan biasanya dibuka, apa? Halako-halako, saya duduk di situ. Apa? Min Indonesia? Nah, antar. Senang, kata ini. Kayak tolong Indonesia belajar. Apa sih belajar? Ikta, ikra, suratul Fatihah. Ya, Syekh, Fatihah. Nah, anak. Tilawat al-Fatihah. Nah, ikra Fatihah. Fatihah lagi, Pak. Ya, siapa tahu yang jadi muridnya. Fatihah. Mari, muntas. Ya, Fatihah, ya, muntas. Besoknya, disuruh kembali lagi. Surat al-Ikhlas. Satu pertemuan, suatu. Tak gurukan, Pak. Tak simakkan. Ya Allah. Ayo. Mumpung turun nanti kita ketemu sama Allah. Berat itu nanti kalau sampai kita gak ngerti apa-apa tentang Quran ini. Ayo, ayo belajar. Disimakan. Akhirnya saya tanya, lah, jenengan tadi kok saya mu'alaf Ustaz? Loh, saya bener, enggak. Ya Allah, sudah berapa lama jenengan mu'alaf? Saya 2 tahun ini mu'alaf. 2 tahun. Tapi jenengan tadi bacanya surat Juz 29, bukan surat 30. Iya, alhamdulillah. Lo sudah apa? Juz 30? Sudah. Masya Allah. Sudah 2 tahun? Enggak 2 tahun. Juz 29? Alhamdulillah sudah hafal. Ini masuk Juz 28. 2 tahun masuk Islam, 2 juz dihafal. Sampai ya? Sudah berapa juz? Juz apa? Juz apa kan? Ayo dimanfaatkan waktu-waktu longgar, ada waktu untuk belajar Al-Qur'an. Kalau tidak berat di hadapan Allah, pasti berat. Ya, boleh percaya, boleh tidak, tidak masalah. Tapi yang jelas ada bertanggung jawablah. Pun ya, ini pertama, Pak. Makanya pesan dari sahabat Ibnu Mas'ud, manfaatkan sholat malam. Kenapa demikian? Karena sholat malam memiliki keistimewaan yang luar biasa. Mari kita simak apa keistimewaan yang lain. Apa keistimewaan yang lain? Pertama, di antaranya adalah ya, bahwa yang lain itu akan menjadi sebab. Menjadi sebab Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan maqaman mahmuda, mendapat maqam yang terpuji, tempat yang termulia. Nah, mungkin di sini salah satu letaknya. Disebutkan oleh Allah di surah Al-Isra ayat 79. Surat 17 ayat berapa? 79. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa minan laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmudah." Dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Masya Allah, ini yang pertama. Keistimewaan dari qiyamul. Kemudian yang kedua, keistimewaan dari yang lain, bahwa itu merupakan sifatul mukminin. sifat dasarnya orang-orang yang beriman. Sifat dasarnya orang-orang yang beriman. Karena orang-orang beriman itu untuk melepaskan kerinduannya kepada kekasihnya, yaitu dengan apa? Qiyamullah, itu bermesra dengan Allah, berduaan dengan Allah. Itu nikmati. Kalau orang jatuh cinta itu kan senangannya ijen-ijen sepi-sepi tau. Senangannya nek ketemu kekasihnya nanya rame-rame atau sepi-sepi. Sampai pura-pura gak tahu. Orang kalau ketemu dengan kekasihnya enaknya gimana? Berduaan, sepi, bermesraan, ngomong pelan-pelan, saling berbisik, mengadukan kata-kata yang mesra, di situ letaknya tahajud. Ungkapkan kecintaanmu kepada Rabbmu, tunjukkan cintamu kepada Allah, nikmati pertemuan itu. Kalau kamu memang menjadikan cinta kepada Allah, kenapa tidak merasakan kelezatan malam itu? Mana kecintaanmu? Saya coba telepon sing paling enak telepon dengan siapa? Hah? Nek bapak-bapak telepon dengan istrinya segera dipedot, itu percuma. Wis dik pegel-pegel. Lalu dicurigai. Nanti rasa cinta sudah mulai berkurang. Tapi yang dilok nunggu aja dicurigai terus. Iki nek kerja ning pabrik, kaplok iki karo. Ayo coba buktikan mana kecintaan. Makanya orang-orang mukmin di zaman dahulu, kapan saatnya memadu cinta dengan Allah, bermesraan dengan Allah? Kapan? Qiyamulail. Ditumpahkan di situ unek-unek permasalahan semua. Karena Pak Ibu paling mendasar di antaranya, tidak semua persoalan harus kita pikir, tidak semua persoalan harus kita yang menyelesaikan, tidak. Itulah fungsinya syariat tawakal. Kapan kita menyerahkan urusan kepada Allah? Di saat malam. Jadi yang kedua tadi apa? Itu sifat-sifat dasarnya orang-orang mukmin. Kita lihat di dalam surat As-Sajdah. Surat As-Sajdah. Surat 30 berapa? 32. Ayat 16. Ketika Allah menyebutkan sifat-sifat orang yang beriman, apa? Tatajaba junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Ya, lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Itu sifatul mukminin. Tatajaba junubuhum anil madaji, lambung-lambung mereka itu jauh dari tempat tidur. Berarti apa ini? Qiyamulail. Masya Allah. Kemudian yang ketiga, bahwa sholat malam itu merupakan ya adatnya orang-orang sholat, jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya, dan penghapus-penghapus dosa serta mampu mencegah perbuatan dosa. Apa saja? puasa tadi? Satu. Di poin yang ketiga ini, adabnya orang soleh, karakter orang soleh. Yang kedua, untuk mendekatkan diri kepada Allah, supaya dekat dengan Allah, supaya akrab dengan Allah, dan akan menjadi penghapus dosa-dosa kita, sekaligus bisa mencegah perbuatan dosa. Mungkin ini salah satunya kenapa kok kita kadang-kadang gampang sekali tergelincir di dalam salah. Mungkin sholat malam lemah, kok gampang sekali tergelincir dari dosa, atau sulit meninggalkan kebiasaan yang gak baik. Sulit meninggalkan kebiasaan yang tidak baik, kemungkinan sholat malamnya lemah. Hal ini disebutkan dalam sebuah hadis Nabi SAW ya, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Rasulullah menyatakan, alaikum biqiyamil lail, hendaklah kalian menjaga sholat malam. Hendaknya kalian menjaga sholat. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu, kita punya anak-anak banyak loh. Anak-anak kita harus kita doakan di malam itu. Kita doakan supaya istiqomah dalam kesolehan, istiqomah dalam ketaatan, supaya dijaga dari kerusakan, satu. Yang kedua, supaya diberi pendamping-pendamping yang baik. Didoakan. Doa tua. Kepedulian kita, kecintaan kita kepada anak-anak kita itu, ya mulai ungkapkan di sana. Apalagi di zaman fitnah kados ngene kita, ya Allah. Ibu gak boleh merasa aman, kalau anaknya sudah dipotong gak boleh merasa aman. Gak boleh. Setelah keluar nanti pasti istiqomah. Awas. Ini kami lagi menangani pasien-pasien alumni ma'at, ya Allah. Oh, sulit gak sholat. Manis terus orang tua. Ah, maksudnya tidak boleh sembarangan kita salat malam. Ya, maka Nabi mengatakan apa? Alaikum biqiyamil lail. Hendaknya kamu jaga salat malam. Kenapa? Fa innahu da'abus sholihin. Karena salat malam itu merupakan apa? Kebiasaan orang-orang saleh. Bukan? Makanya orang-orang soleh dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu, salah satu amal yang tidak pernah ditinggalkan apa? Ya, ciri khasnya di sholat malam itu, Pak. Ciri khasnya di sholat malam. Kemudian beliau mengatakan, saya ulangi, bahwa sholat malam itu adalah da'abus sholihin qablakum. Sholat malam itu merupakan kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Wahuwa kurbatun ila rabbikum. Dan sholat malam itu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, supaya kamu akrab dengan Tuhanmu. Wa kafaratul sayyi'at, dan menjadi penghapus berbagai kesalahan-kesalahanmu. Wa manhatun li ithmi, dan mencegah dari perbuatan dosa. Pun ini diantara keutamaan, masih banyak keutamaan sholat malam. Ini kalau kita sampaikan semua nanti gak bahas yang lain. Pun ya, itu nasib pertama dari sahabat Ibnu Mas'ud untuk menjaga apa, Pak? Apa, Bu? Sholat malamnya dijaga. Bekerja sama dia, suami istri dibangunkan, disepakati. Karena masing-masing kata Nabi, suami istri akan menjadi istri yang dirahmati oleh Allah, diturunkan rahmat atasnya. Kalau istri itu malam hari dia bangun sholat, lalu setelah sholat dia bangunkan suaminya. Kalau suaminya bangun, maka istri mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala. Kalau suaminya tidak bangun, diperciki air di mukanya, lalu suaminya pun bangun sholat malam. Perciki air. Iku nek ujung sampai nes ngaji bu. Nek turun ngaji, ojo macem-macem. Loh, kenapa Ustaz? Ya dicoba air. Kira-kira apa yang mungkin bangun, tetap bangun, tapi bukan sholat. Junjung sampean gati dicempluk maning cedhing. Kerjasama bu, kerjasama saestu. Amanah berupa anak dan keluarga niku tanggung jawabnya berat sekali. Bagi yang bujang-bujang, bagi yang belajar Quran, sholat malamnya dijaga. Ya, supaya hafalannya dijaga oleh Allah dan dipertemukan pasangan yang mendukung antum. Dan awas terkecoh nanti. Terkecoh nanti, awas. Yang lain. Pun. Wasiat yang kedua. Kata sahabat Ibnu Mas'ud. Ya. Wa lima hari idza sumuftirun, yang kedua, hendaknya sering-sering berpuasa siang. Siang berpuasa, laparkan perut Anda. Idza sumuftirun, di saat orang lain selalu makan-makan. Nah, itu salah satunya Pak, tajam hati. Gampang menerima nasihat, gampang tersentuh dengan ilmu. Dan jalan yang paling mudah untuk meraih khusyuk itu adalah shaum. Siang, lembut hatinya, kesabarannya. Makanya perlu dikaji, belajar shaum ini perlu dikaji. Gak segera gak makan mentoknya alam. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa kata sahabat Ibnu Mas'ud? Nah, ini yang mentok ada. Wa yuzinihi idan nasu yafrahun. Yuzinihi idan nasu yafrahun. Ya, hendaknya dia bersedih hati di saat orang lain bergembira ria. Iya, apa prakteknya? Prakteknya apa? Mindset, cara pandang melihat sesuatu. Kita lihat sosok Abu Bakar. Sosok Abu ketika turun ayat tentang kesempurnaan Islam, bahwa aku sempurna, aku telah cukupkan nikmatku kepadamu, dan aku sempurnakan Islam ini sebagai agamamu. Sahabat-sahabat merasakan gimana? Bergembira ria saat mendapat nikmat. Lain dengan Abu Bakar. Abu Bakar setelah turun ayat itu sering mengucilkan diri di kamar dan menangis di kamarnya. Tuh, cara memandang sesuatu. Awas, perhatikan. Cara memandang sesuatu. Jadi kalau melihat sesuatu, tidak hanya melihat dohirnya permasalahan, tapi melihat salah satu dampak dan akibat. Kalau panjenengan dengan saya sudah terbiasa demikian, melatih ketajaman pola pikir, mindsetnya dirubah, itu cara pandang kita dalam melihat sesuatu itu beda, dan itu kedalaman kita dalam melihat kehidupan ini. Ya Allah. Artinya apa di sini? Artinya kalau orang itu sering-sering kebahagiaan, senyuman, dan jarang merasakan kesedihan dan penderitaan, itu bisa mengakibatkan kerasnya hati. Sampai tiba Pak ini, wong itu nek gak tahu sedih, gak kena musibah, gak pernah mendapatkan kesulitan, itu bahaya hatinya. Bahaya hatinya apa? Keras. Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, arba'un minal ashqiya. Ada empat perkara yang menyebabkan orang akan binasa. binasa dan celaka. Ada empat perkara yang menjadikan sebab orang binasa dan celaka. Apa saja? Yang pertama, junudul aib, mata yang kering. Mata yang kering, mata yang tidak pernah dipakai nangis. Keras banget ini kisah-kisah. Ngaji-ngaji gak nyentuh, sulit nyentuh ke hati, sulit. Sulit nyentuh. Ya. Karena matanya kering, jarang menangis. Gak pernah meneteskan air mata. Ada pun kali meneteskan air mata dalam kondisi-kondisi yang bagaimana, coba itu. Pernahkah kita menangisi dosa-dosa kita? Menyesali kesalahan-kesalahan kita, kekurangan-kekurangan kita. Memikirkan aib-aib kita yang begitu banyak ini. Ya. Ini sudah saya. Nah, ini saya. Baik, kita jeda dulu, nanti kita lanjutkan setelah selanjutnya. Allah, Allah, Allah, Allah. nasihat dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Nasihat yang pertama apa tadi? Hendaknya menghidupkan malamnya di saat orang banyak sedang tidur. Yang kedua, hendaknya dia berpuasa di siang hari di saat orang-orang sedang makan-makan. Dan yang ketiga, hendaknya dia bersedih hati di saat orang lain bergembiraria. Ini pengertiannya, bahwa seorang mukmin itu dianjurkan untuk menikmati dari musibah-musibah yang diperolehnya. Hadapi kesedihan itu, rasakan kesedihan itu. Karena di balik adanya kesedihan itu ada keterikatan seseorang kepada Allah. Rasa butuhnya kepada Allah itu tinggi. Bersandarnya kepada Allah itu kuat. Itu di saat orang ditimpa kesedihan. Karena itu kebahagiaan yang selalu Allah berikan kepada seseorang secara zahir, orang merasa iri dengan kita, dengan kesuksesan, keberhasilan, kekayaan, kecukupan. Namun di balik semua itu ada bahaya-bahaya yang mengintai. Apa saja? Satu, kecukupan-kecukupan itu bisa menyeret seseorang ke dalam kecongkakan dan kesombongan. Itu satu. Merasa butuh kepada Allah yang tipis, karena merasa apa? Cukup. Dan itu Al-Quran yang mengatakan, laqad khalaqnal insana fi. Nah, innal kalla, apa? Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sekali-kali tidak. Sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas. Kapan? Ar-ra'ustana. Orang melampaui batas itu rata-rata apa? Ar-ra'ustana. Ketika dirinya merasa serba cukup. Kan? Orang kalau dicukupkan oleh Allah, ngomongnya beda, bahasa yang dipakai pun beda, jalannya beda, untuk mirip-mirip gitu. Lain dengan orang yang ditimpa kebangkrutan. Ya, beda suaranya, beda kalimat yang keluar pun beda, karena dia sadar dia dalam kemiskinan. Ar-ra'ahus taghna, itu satu. Ketika orang diuji Allah dengan kesenangan-kesenangan, itu ada bahaya. Bukan tidak boleh, Pak. Ada bahaya yang mengintai. Makanya kan Nabi mengatakan apa? Inna mimma akhafu alaikum min ba'di. Perhatikan, ini ujian-ujian bagi kita para asati-asati. Awas, nasihat ini penting banget. Kata Nabi apa sesungguhnya? Di antara perkara yang aku takutkan menimpa kalian sesudah aku tinggalkan nanti, apa? Ma yuftahu min zahratid dunya wa zinatiyah, apabila bunga-bunga dunia, keindahan-keindahan dunia, kenikmatan-kenikmatan dunia itu dibuka secara bebas Allah dan diberikan kepadamu, apa itu? Fasilitas. Nah, coba para ustaz nanti barangkali ditempatkan di masjid yang minim fasilitas dengan masjid yang full fasilitas, enak nih. Enak nih. Bagaimana? Astagfirullah. Makanya Nabi mengkhawatirkan. Bukan tidak boleh, tapi khawatir. Kenapa kok Nabi mengatakan akhafu alaikum min ba'di, aku takut kalian ditimpa dengan kelezatan-kelezatan, kemudahan-kemudahan. Kenapa? Fasilitas itu melenakan kita, melenakan kita. Dininam bobokkan dengan kenikmatan, beda. Nah, ini kemarin ada teman-teman yang kerja di pesawat itu, bagian supirnya pesawat. Apa jadi ini? Itu hasilnya mobil tadi, pipinya Allah. Begitu di PHK jebret, goncang. Gimana mau biasa, satu kali gaji itu 100 juta. Itu 150 juta. Itu duit tenang ini. Terus katanya ke belas perasaan ini. Ngomong ini rendah hati. Batinku melarat, bahasanya melarat. Seji. Berasakan betul. Saya karena melanglang buana di lapangan dakwah, jadi merawasa. Kalau saya ngaji di Caruba, tengah hutan, air sulit, listrik turun ono pada waktu itu. Jadi kalau mau mandi di rumah, kalau mandi di sumur, waduh masya Allah, buah rempah lahan itu. Jadi banyak teman-teman. Saya langsung membayangkan ke alam arwah. Saya tuh sampai tengok-tengok, Ustaz gak mandi. Nah, wah, nunggu adzan maghrib dulu baru adzan maghrib, orang-orang keluar semua pulang, saya baru mandi. Lah pripun, Bang? Jadi di sini gua dilanang, ini itu metok. Mriki watu gede sak meteni gede ini. Guys, itu dandangane, Pak. Aku begitu usah mandi usah. Seger sane ngono kok di sumber gitu. Sawo seneng begitu nyampe bleng. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, biasa banget itu. Guys, kata terus, Bang. Sana gue singkat gak ngeres pikirannya. Makan, ah ya Allah, paling banter nih gue tempe kemol, Pak. Paling banter nih gue istimewa sudah. Mau nih gue antri, mari sholat nih gue jejer rumi, mau nih mesti daftar. Ustaz, nanti asar makan di rumah saya, nanti marinya di rumah ini. Bingung, seneng makannya, Pak. Kenapa? Sungai gak ada, WC ono sing live nih. Nah, bisa saya terus siaran langsung nih. Allah, enggak Allah. Ustaz nanti mandi di rumah saya aja. Royokan mata ini, Pak. Padahal untuk dapatkan air mandi di rumah itu harus ngangkat jerigen itu selama 1 kilo. Ngangkat jerigen. Itu kumbayang waktu di Sidoarjo kungkung itu nikmat. Kapan nikmatnya? Ketika nikmat itu dicabut oleh Allah. Ya Allah, makanya pulang dari sampean lembah batinnya karena apa? Fasilitas terpenuhi, makanya lemah batinnya kita. Bergantung kepada nyawanya, kita bergantung materi. Makanya gampang menderita. Ya. Nah, kami kemarin harga ini naik, stres. pegunungan, unda-unda. Oh, orang stres-stres. Kenapa sudah terbiasa hidup sengsara? Dan itu kuat mentalnya. Ya, nanti lah biasanya selalu ingin fasilitas-fasilitas itu dikhawatirkan lemah mental kita. Makanya nikmati kesedihan itu. Bon. Kemudian nasihat yang keberapa? Yang keempat kata Ibnu Mas'ud, apa? Wabibukaihi, hendaknya kalian menangis. Idan nasiyat hakul, di saat orang lain tertawa. Latihlah menangis, belajarlah menangis. Sampai para ulama mengatakan, tangisi diri, tangisi dosa-dosa. Kalau kamu gak bisa menangisi dosa, tangisi. Kenapa kamu gak bisa menangis? Tangisi. Apa karena memang hati kita sudah membatu? Sampai gak bisa menangisi dosa. Apa yang memang sudah kebal? Gak takut dengan azab. Coba tangisi, kenapa kamu gak bisa tangis? Nah, makanya kemarin waktu kita membahas di Sidokari tentang buka ussolihin, air mata orang-orang soleh. Ada pertanyaan yang cukup memiliki, kapan terakhir kali air mata kita menetes? Kapan terakhir kali air mata kita menetes? Mungkin karena dosa. Ingat kebaktian kita pada orang tua itu belum apa-apa. Kita sudah keburu nikah, belum sempat membahagiakan. Pernah kita meneteskan air mata. Itu yang keempat. Hendaknya kalian menangis di saat orang lain tertawa. Kemudian yang kelima, wabisumtihi idan nasiyukhtiun, hendaklah kalian banyak diam. Ketika orang banyak bicara lantur, ketika orang banyak mengatakan berbicara ngawur, ketika orang banyak membicarakan tidak karu-karuan dan tidak terarah pembicaraan, hendaknya kalian banyak diam. Insya Allah, ini bagi para pemegang Al-Quran. Ojo ngelateni omong sehingga karu, makanya tolong yang punya grup-grup banyak itu kendalikan diri Anda. Ya, yang punya grup TK, kocok-kocok TK ketemu Ustaz bikin grup Gavio. Bedanya yang dibahas itu jauh dari apa yang kita butuhkan. Ya kasihan teman-teman. Kok jalan-jalan ini sekesok ini kok puas gak diser. Jalan-jalan guys, guys apa mana? Ya, mari jalan-jalan. Munikus, wow, mana pak motor ni? Gue situ sama pawon, sing situ kau nak di pasar, di serkapen, di pulau kong, dan ini. Coba apa yang dibahas? Manfaat dan itu berulang-ulang demikian. Nah, setelah semumpuk sarapan, tapi jalan-jalan pecel guys. Pecel di foto. Astagfirullah. Tidak setiap yang kita pandang itu kita komentari. Setiap kata ada pertanggung jawabkan. Setiap kata ada catatan tersimpan. Disimpan Pak, ucapan kita disimpan sama malaikat. Kemudian yang keberapa? Ya, keenam, nasihat ketiga bagi para pembawa Al-Quran, pelajar Al-Quran, pecinta Al-Quran, apa? Wabi khusyu'ihi idan nasu yahtadun, hendaknya para pecinta Al-Quran mengkhusyukkan diri, mengkhusyukkan diri ketika orang-orang, ketika banyak manusia angkuh dalam tingkah laku. Anda dengan zikir, dinikmati zikirnya. Aku tempat saya sedikit banyak kepo hari akhir-akhir ini. Kepo itu ngelirik ke teman-teman yang ngaji-ngaji teman-teman gitu. Kok tak lihat bacaan zikirnya kok buat banget gitu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Apa subhanallah? Dan itu kita lakukan tiap hari untuk Allah Ta'ala. Coba baca yang benar. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu sangat gena-gena. Iso terasa dikir niku. Iki ora penyakit napa kesuwen. Nah ini kapan harinya? Ini bukan balapan. Anda itu sedang melaksanakan sunnah menyebut namanya. Coba sudah benar bacaan itu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Coba tantangan. Tantangan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Wes cacat. Tidak benar. Makanya panjenengan tidak bisa merasakan nikmatnya zikir. Meresap ya Allah, nikmat. Saya belajar lagi ya, ya. Betul demi Allah, banyak yang keliru selama ini. Kita singkati, kita colati saja ya Allah. Yes, teman-teman selesai, yes, mari-mari ya, aku tak tenang-tenang, tak nikmati saya bersama kekasih saya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu baru betul-betul nyar ya Allah, rasanya beda. Alhamdulillah, alhamdulillah, bayangkan kenikmatan ke anak kita dalinya nut, istri kakakan pola, rumah tangga banyak kenikmatan, tetangga baik-baik. Alhamdulillah, semua kenikmatan itu dari Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Coba anda bang. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Si, selama ini sudah benar baca kita. Sudah benar. Kira-kira umur berapa nanti kita mulai benar? Dan itu tiap hari kita syukurkan kepada Allah Taala. Makanya gak terus nikmat. Kamu gak ada kebutuhan di sini, gak ada hajat di sini. Sementara Allah mengatakan, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, hati menjadi tenteram. Kok bisa sampai? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Terus ngelak gitu kan. Sehat ini apa? Makanya akhirnya Allah tidak butuh zikir kita. Karena kita ingin segera mengakhiri pertemuan dengan Allah. Ya, jangan lama-lama bertemu dengan Allah. Ya, Masya Allah. Itu khawatir, itu bagian benih-benih kemunah. Allahu Akbar. Allah. Itu butuh betul-betul. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Allah, kau maha besar, kami kecil. Kami kecil. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Indah. Ada yang salah, ada yang salah, ya, ada yang salah. Belajar yang baik. Allah Akbar itu Allah Maha Besar. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah. Itu butuh waktu. Allah Akbar, lompat, lompat. Mabar itu ada cili-cili main bareng. Lomba itu apa? Saya coba antum baca Allah Akbar yang cepat, gimana? Lomba, lomba, lomba. Dan itu dikir kita bertahun-tahun. Astagfirullah. Persoalannya Pak, Allah dengar gak dikir kita itu Pak? Didengar oleh Allah gak? Bacaannya benar apa Pak? Makanya kita gak terasa bakso itu Pak, bakso asli, bumbu lengkap, nggak terasa lezat. Nek sampean plok langsung ilang. Ora kroso. Nikmati gimana? Pemandang kebulan. Aduh ya Allah, terasa nyis-nyisnya dagingnya, bumbunya, kaldunya ya Allah, dimasak subuh nikmat. Kapan panjenengan dengan saya bisa merasakan nikmatnya zikir? Betul-betul mengalir dari hati kita ketika menyebut namanya. Ada kecintaan di hati, ada kerinduan bertemu dengan, ada keindahan di balik sifat-sifatnya, ada keagungan di balik kebesarannya. Kapan itu kita rasakan? Tidakkah kita ingin menenangkan diri sesaat bersama Allah, menenangkan diri berkhidmat, menghibah kepadanya, tawaduk kepadanya, merasa butuh dengannya, seraya kita panggil namanya, Allahumma ya Allah. Kita sebut sifatnya dan kita panggil namanya untuk mengampuni dosa kita dengan sebuah kalimat istighfar, astaghfirullah, Allah ilah ilah illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu. Terasa mengalir, mengingat dosa-dosa yang begitu banyak. Kapan? Makanya sahabat, ya, makanya kita sulit Pak. Itu ketenangan di hati, di rumah tangga sulit makanya. Menghadapi anak-anak tenang karena pengaruh dikir. Kalau dikirmu tenang, jiwamu akan tenang, pikiranmu akan tenang. Begitu menghadapi masalah, kamu diberikan ketenangan oleh Allah. Mungkin ini sebabnya kenapa kita gampang panik, karena kita termasuk bukan orang yang tenang di dalam zikir. Wa bi khusyu'i idza yahtalun. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hadid pada ayat 16. Mari kita simak. Surat 57 ayat 16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam ya'til ladzina amanu takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. إِلَّا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Belum tibakan waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka, janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu. Kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang fasik. Ketahuilah bahwa Allah yang menghidupkan bumi setelah matinya atau kering, sungguh telah kami jelaskan kepadamu tanda-tanda kebesaran kami agar kamu mengerti. Sahabat Ibnu Mas'ud menjelaskan tentang sebab turunnya ayat ini. Itu kata sahabat Ibnu Mas'ud, ayat ini diturunkan pada saat usia keislamannya itu 4 tahun. Jadi kalau bahasa kita masih mu'alaf. Jadi ketika usia Ibnu Mas'ud Islamnya, jadi masuk Islam sudah masuk 4 tahun, ayat ini turun. Kenapa ayat ini turun? Karena pada saat itu para sahabat berlambat-lambat di dalam melakukan ketaatan. Ini ayat ini turun disebabkan itu. Makanya maka katakan alam yakni lilladzina amanu an taksha'a qulubuhum li dzikrillah. Belum tapi saatnya bagi orang-orang mukmin. Artinya apa? Apa sih yang ditunggu? Kapan kamu mengkhusyukkan hatimu? Kapan? Alam yakni lilladzina amanu an taksha'a qulubuhum li dzikrillah. Kapan kamu akan mengkhusyukkan hati melalui zikir, melalui Al-Quran? Kapan kamu mengkhusyukkan hati? Lalu Allah mengatakan, jangan kamu menjadi seperti orang-orang ahli kitab sebelumnya. Fatola alaihimul amadu. Berlalulah waktu yang panjang, mereka tinggalkan kitabnya, mereka tinggalkan Al-Qurannya, mereka kitabnya tinggalkan Al-Quran-nya, mereka tinggalkan Injilnya. Mereka tidak tenang di dalam membacanya. Namun karena itu jamaah sekalian, maka nasihat dari sahabat Ibnu Mas'ud ini harus kita sambut dengan baik. Al-Quran masyaAllah akan membentuk karakter yang menakjubkan apabila kita khusyuk di dalam sekalinya. Ya, maka nasihat yang keenam, hendaknya seorang pencinta Al-Quran mengkhusyukkan hatinya di saat orang-orang lain sedang angkuh. Lalu yang ketujuh, ya, yang bagi lihamil Al-Quran, keharusan bagi seorang pencinta Al-Quran, bagi para pembawa Al-Quran, bagi para pelajar-pelajar Al-Quran, apa? An yakuna bakiyan. Hendaknya banyak menangis, mahzunan, hendaknya banyak bersedih, haliman, hendaknya sikap tawadhu, halim, lembut, santun, ya, sakinah, dan banyak diam, bersikap tenang. Ini wasiat sahabat Ibnu Mas'ud. Seharusnya para pecinta Al-Quran, seharusnya bagi para thalabul ilmu, banyak menangis, banyak sedih, lembut hatinya, dan tenang karakternya. Kemudian wasiat berikutnya, apa kata beliau? Wala yanbaghi lihamilil Quran, dan tidak sepatutnya, tidak sepatutnya bagi para pecinta Al-Quran, bagi para pembawa Al-Quran, bagi pengajar Al-Quran, an yakuna jafiyan, memiliki sifat yang kasar. Bukankah Al-Quran itu bahasa yang paling sopan, lalu menghasilkan para pelajar-pelajar yang kasar? Dari mana ini? Quran itu bahasa yang paling indah, bahasa tersopan di seluruh dunia. Gak ada bahasa yang paling indah dibandingkan Al-Quran. Lalu bagaimana para pelajar ini memiliki kata-kata yang kasar, bersifat yang kasar? Ya, tidak sepatutnya, kata beliau, an yakuna jafiyan wala ghafilan, dan tidak sepatutnya para pecinta Al-Quran, para pelajar Al-Quran, para pengajar Al-Quran menjadi orang-orang yang lalai. Ghafilan, tidak sepatutnya menjadi orang-orang yang lalai. Ya. Yang ketiga, apa kata beliau? Wala sahaban, dan tidak sepatutnya bagi para pecinta, para pengajar, para pembawa Al-Quran, sahaban, apa? Teledor. Tidak sepatutnya. Jadi hati-hati, dijaga setiap inci dari inci ketaatan, tidak teledor. Ya Allah, ini sifat-sifat hilang dari kebiasaan kita. Wahai para pecinta Al-Quran, di mana sifat-sifat ini? Kenapa kita tidak mengantongi sifat-sifat itu? Bukankah setiap hari pesannya ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah, setiap hari kita konsumsi? Kenapa terjadi sifat-sifat yang tidak baik? Walah sokofan, tidak sepatutnya para pecinta Al-Quran memiliki sifat apa? Teledor. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, apa kata beliau? Waladohikan, tidak sepatutnya bagi para pecinta tertawa terbahak-bahak, tidak sepatutnya. Dan yang terakhir, apa kata sahabat Ibnu Mas'ud? Tidak sepatutnya bagi para pecinta Al-Quran, para pelajar, para pengajarnya, hadi dan suka marah-marah, dikit tersinggung, dikit ngamuk, dikit ngambek, dikit marah, tidak patut para pembawa Al-Quran dunia. Ini masih yang agung dari sahabat yang mulia kepada kita para pecinta Al-Quran. Mudah-mudahan wasiat-wasiat dari sahabat Ibnu Mas'ud ini bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga ini akan merubah karakter-karakter kita. Saya mohon dengan sangat, saya kasih PR, berkenan baik. Ibu, boten berat, boten berat. Karena saya sudah melihat wajah-wajah Anda sudah terbeban dengan masalah-masalah yang berat. Kalau mau tidur nanti, kalau mau tidur nanti, tolong catatannya dibuka dan usahakan dibiasakan. Habis pengajian pagi pun selesai, sampai setelah dua hari sampai di rumah, usahakan setengah jam atau seperempat jam catatan yang pagi tadi dipelajari dibuka, dibiasakan. Sudah biasa begitu? Kayaknya enggak ya? Sudah biasa begitu? Itu makanya sulit menyentuh. Ini kita pelajari dari nasihat-nasihat ulama-ulama kita, dan kita ambil dari orang-orang soleh. Setiap habis kajian itu, setelah sholat berikutnya itu dibuka. Itu yang disebut dengan murojaah. Di situ pada umumnya ya faedah ilmu itu meresap. Karena pada saat Anda setelah sholat itu kondisi dalam kondisi bersih, dalam kondisi segar, dalam kondisi fit yang cukup bagus, Anda murojaah diulangi saja. Itu suara ustaz kita masih ternyang-nyang di situ. Itu satu. Terus yang kedua, kalau bisa kita bayangkan yang tadi pagi, tadi siang kita pelajari menjelang tidur, diapakan? Di murojaah. Ibu itu sudah terbiasa begini. Itu kesempatan kita. Sakit PR ini diapakan? Baik, mudah-mudahan Allah Ta'ala menganugerahi kepada kita, dan Allah menjaga kita, semua keluarga kita, dan semua kaum muslimin dari segala fitnah. Dan semoga Allah jadikan kita orang-orang yang istiqomah, dan semoga Allah tuntun hati kita untuk menuju ketaatan, dan Allah kendalikan upun-upun kita untuk mencari ketaatan dan kebaikan. Dan semoga Allah wafatkan kita di atas keimanan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.